Di antara syarah yang beliau miliki selain kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, beliau juga memiliki kitab Al-Mulakhas, syarah dari kitab Tauhid juga. Barakallahu fikum. Pembahasan pada kali ini masih melanjutkan bab yang kemarin, yakni bab maja'a minat taqlid fi man abadallah inda qabri rajulin soleh fakaifa idza abadahu. Bab tentang penjelasan yang termasuk ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah namun dilakukan di sisi kuburan orang soleh. Lantas bagaimana apabila orang soleh tersebut disembah, diibadahi? Pertemuan yang lalu telah membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta al-Imam Ahmad dalam musnad beliau rahimahumullah, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang berjalan dalam safarnya di negeri Habasyah, ternyata mendapati ada sebuah ma'badun Nasoro, tempat ibadahnya orang Nasoro, yakni kanisah, gereja. Beliau radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Salamah, melihat di dalamnya ada gambar-gambar. Setelah diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menyatakan, ulaik idza mata fihim ar-rajulus shalih awil abdus shalih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi, mereka itu yakni orang-orang Nasoro, masuk padanya orang Yahudi, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya itu sebuah masjid. Kemudian mereka menggambar pada tempat ibadah tersebut, gambar-gambar mereka orang-orang soleh, kemudian dipasang padanya. Maka keadaan mereka, kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pertemuan yang lalu pula telah kita sampaikan tentang al-ma'nal ijmali lil hadis, makna secara global tentang hadis yang tadi kita baca. Makna secara globalnya bahwasanya Ummu Salamah mensifatkan, menceritakan dari apa yang beliau saksikan, beliau lihat, beliau sampaikan kepada Nabi di saat Nabi sakit menjelang wafatnya tentang sebuah gereja atau tempat ibadahnya orang Nasoro yang di dalamnya ada gambar-gambar tokoh-tokoh yang mereka agungkan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan sebab yang menjadikan mereka melakukan demikian adalah al-ghulu fi ta'zimis sholihin. Berbuat ghulu dalam mengagungkan orang-orang soleh. Hulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Kalau memuliakan, mengagungkan orang soleh sesuai dengan kadar yang diperbolehkan dalam syariat, maka tidak mengapa. Seperti barakofikum, kita mendoakannya dengan doa kebaikan, menjamunya, menimba ilmu dengan baik, tawaduk, tidak bertengkar berdebat di hadapannya, tidak menghibahi orang lain kepada beliau, dan lain-lain. Maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau sampai melebihi batas yang diperbolehkan dalam syariat, maka barakallahu fikum, itu adalah tindakan yang dikecam dalam Islam, yang diancam keras dalam Islam. Sehingga dalam hadis ini cara makna, dikarenakan mereka hulu dalam mengagungkan orang-orang soleh, menyebabkan mereka membangun masjid-masjid di atas kuburannya, serta memasang gambar-gambar, bahkan ada yang membuat patung sesuai dengan postur atau wajahnya di dalam tempat ibadah mereka. Maka dengan ini Islam menghukumi orang yang melakukannya adalah syirrorun nas, sejelek-jelek manusia. Sebagaimana Nabi menyatakan dalam hadis tadi, ulaika syirrorul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa mereka dianggap sejelek-jelek manusia? Sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, li'annahum jama'u baina mahdzurain fi hadzal sani'i huma fitnatal quburi bittikhadhiha masajid wa fitnata ta'zimit tamatsil mimma yu'addi ila syirki. Dikarenakan mereka menggabungkan dua perkara yang dikecam pada tindakan mereka. Yang pertama adalah fitnah kuburan yang mereka membangun masjid di atasnya. Bisa jadi langsung membangun masjid di atasnya ditertutup oleh pondasinya, atau bisa jadi memasukkan jasadnya orang yang dianggap soleh oleh mereka, tokoh mereka, ke dalam masjid dan dimakamkan dalam masjid. Masuk juga padanya dimakamkan di arah kiblat masjid, yang mana masih jadi menjadi satu halaman dengan masjid tanpa ada pemisah jalan. Maka seperti ini masuk barakafikum larangan dan termasuk perbuatan syirrorun nas, sejelek-jelek manusia. Dan juga mereka dianggap sejelek-jelek manusia selain menjadikan masjid di atas kuburan orang-orang soleh, mereka barakallahu fikum mengagungkan orang-orang soleh dengan membuat patung-patung atau gambar-gambar yang kemudian dipasang, dipajang, yang mana dengan itu yu'addi ila syirki, bisa menghantarkan kepada kesyirikan, membuat orang yang seharusnya ingat Allah akhirnya selalu ingat dengan orang yang dibanggakannya dari kalangan orang soleh yang mereka banggakan. Akhirnya mereka merasa nyaman dengan mengingat orang soleh daripada mengingat Allah. Maka inilah kesyirikan Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca sisa dari penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Beliau menyebutkan, menyatakan dalam syarah kitab Tauhid ini, Al-Mulakhas, beliau menyatakan munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadith ini dengan bab ini adalah anna fihi ad-dalalah al-wadihah alal man'i min ibadatillah inda quburis salihin wattikhadhiha masajid li'anna dhalika min fi'lin nasara wa man fa'alahu fahuwa min syiraril khalqi. Kesesuaian hadis ini dengan bab ini adalah bahwasanya pada hadis tersebut menunjukkan penjelasan yang sangat jelas atas larangan beribadah kepada Allah yang dilakukan di samping kuburan, di sisi kuburan orang soleh. Dan juga ada larangan yang tegas, larangan, ancaman yang keras, menjadikan masjid di atas kuburan orang soleh atau memasukkan kuburan orang soleh ke dalam masjid, atau menjadikan satu masjid dengan kuburan orang soleh dalam satu halaman. Maka ini dilarang. Li'anna dhalika min fi'lin nasoro, karena itu adalah perbuatan orang-orang nasoro. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia termasuk min syiraril khalqi, manusia yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang beribadah kepada Allah, niatnya untuk Allah seperti membaca Al-Quran, sholat, tapi tetap menghadap kiblat, namun dilakukan di samping kuburan orang soleh atau kuburan orang yang tidak tahu itu siapa, namun niatnya adalah untuk Allah, maka itu tidak sampai syirik, namun bid'ah mungkaroh, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dianggap terjatuh dalam kesyirikan kalau ternyata barakallahu fikum dia menganggap sholat di situ mendatangkan berkah dengan sebab sholat di pinggir orang soleh, ya, mendatangkan keselamatan, manfaat, ya, maka itu barakallahu fikum syirik kecil. Kalau semata-mata dia meyakini yang bisa mendatangkan adalah orang yang orang soleh tersebut, apalagi sampai beribadah sholatnya untuk orang soleh, baca Al-Qur'annya untuk orang soleh, bukan lagi untuk Allah, maka ini syirik besar. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ma yustafadu minal hadith, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama, al-man'u min ibadatillah inda quburis salihin, larangan beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Ini dilarang, ya, dilarang. Li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasoro, karena itu merupakan wasilah menuju kesyirikan yang merupakan perbuatan orang Nasoro. Ya, Belum tentu langsung dikatakan syirik, namun bisa menjadi wasilah. Belum dikatakan syirik kalau niatnya hanya untuk Allah, tapi dia hanya beribadah di samping kuburan orang soleh, itu belum syirik. Tapi bisa menjadi wasilah, disebut bid'ah mungkaroh. Ya, bisa syirik besar kalau malah dia niatnya, ibadahnya diperuntukkan untuk penghuni kubur tersebut, maka ini syirik besar. Barakallahu fikum. Yang kedua, at-tahadduts amma yaf'aluhul kuffar liyahdharahu al-muslimun. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, faedah yang kedua adalah bolehnya menceritakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang kafir supaya kaum muslimin bisa berhati-hati darinya, bukan untuk menirunya, mengikutinya, namun supaya berhati-hati darinya karena mengetahui kejelekan mereka. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada istri beliau Ummu Salamah, yang dengan itu supaya beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslimin berhati-hati menjauhi perbuatan orang-orang kafir, baik itu Yahudi dan Nasrani, dalam mengagungkan orang-orang soleh secara berlebih-lebihan sampai pada tingkat kebid'ahan yang mungkar atau pada tingkat kesyirikan. Yang ketiga, at-tahdhir minat taswir wa nasbis suwar. Peringatan dari taswir gambar dan memajang gambar. Ya, gambar bernyawa, orang, hewan. Barakallahu fikum. Maka haram hukumnya. Berbeda halnya dengan yang tidak bernyawa seperti pemandangan, rumah, bunga, laut. Barakallahu fikum. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Karena gambar, patung, atau memasang gambar itu wasilah menuju kesyirikan. Dari sisi mana? Dari sisi, barakallahu fikum, kalau sampai berlebih-lebihan dalam mengagungkannya, semata-mata merasa tenteram, senang, tenang, menganggap ada berkah dengan mengingatnya, dengan memandang orang soleh tersebut, maka ini sudah mengandung kesyirikan. Karena sesungguhnya yang mendatangkan keberkahan, ketenangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan gambar tersebut atau orang soleh tersebut yang sudah meninggal. Ini saja sudah syirik, apalagi dengan beribadah kepada mereka, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan mereka sebagai wasilah dalam doa. Ya, menyebut nama-nama mereka supaya mereka menyampaikan kepada Allah, memberikan syafaat dan lain-lain, maka ini merupakan kesyirikan. Yang keempat, faedah yang keempat, anna man bana masjidan inda qabri rajulin soleh fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatuhu. Sesungguhnya barang siapa yang membangun masjid di sisi kuburan orang soleh, maka dia termasuk manusia yang paling jelek, makhluk yang paling jelek, walaupun niatnya itu baik. Baik dalam tanda kutip, baik menurut dia. Niatnya supaya ya ingat akan jasa-jasanya, ya supaya bisa mengenang kebaikannya. Namun ternyata dia lakukan seperti itu, maka itu adalah perbuatan yang dianggap, ya, perbuatan yang terjatuh dalam kejelekan yang paling jelek, sehingga disebut dengan syirarul khalqi indallah, makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena dengan itu mendatangkan fitnah, menjadikan kuburan menjadi masjid, dan fitnah mengagungkan orang-orang soleh atau patung-patung atau makamnya, sehingga menjurus membawa kepada kesyirikan. Inilah yang dilakukan oleh barakallahu fikum orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan Hafidzahullah dalam kitab beliau yang lain, Syarah Kitab Tauhid, I'anatul Mustafid, beliau menyatakan fitnatut tamatsil wa hiya fitnatun qadimah kama fi qissati qaumi Nuh. Fitnah patung gambar adalah fitnah yang sudah lama, sebagaimana terjadi pada kisahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Fa qaumu Nuh innama waqa'a syirku fihim bisababi nasbit tamatsil. Maka kaumnya Nabi Nuh hanyalah kesyirikan terjadi pada mereka itu dengan sebab memajang gambar-gambar dan patung-patung orang-orang soleh. Ya. Wa waqa'a syirku fil yahud bisababi timsalil ajli alladhi amalahu samiri. Demikian pula kesyirikan terjadi pada orang Yahudi dengan sebab ya mereka menjadikan patung, membuat patung anak sapi ya, yang hal itu dibuat oleh Samiri. Bahwa ko asyirku fin nasoro bisababi nasbis solib ala suratil masih bijakmihim. Dan orang-orang Nasoro terjatuh dalam kesyirikan dengan sebab mereka memajang salib ya, dengan menampilkan sosok Nabi Isa alaihissalam menurut mereka. Wa yukhsha ayyaq asyirku fi hadhil ummah bisababi nasbit tamatsil lil ulama wal ubbad as-solihin. Fahadha fitnah azimah hadzara minha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dan dikhawatirkan kesyirikan yang menimpa umat ini, umat Islam ini, di antara sebabnya dengan sebab memajang patung-patung gambar-gambar ulama atau orang-orang soleh ahli ibadah mereka. Maka ini merupakan fitnah yang besar yang Nabi alaihissalatu wassalam telah mengecamnya, telah memperingatinya. Maka barakallahu fikum, kita saksikan sampai saat ini ada ya sebagian mereka-mereka yang terjatuh dalam perbuatan ghulu fis solihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh dengan menjadikan ya orang soleh itu barakallahu fikum dibentuk dalam bentuk patung atau gambar-gambar atau foto-foto yang kemudian dipajang-pajang. Maka ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan dan menjadi wasilahnya. Dan ini merupakan fitnah azimah, fitnah besar yang telah menimpa umat-umat sebelumnya yang mereka telah binasa. Nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Insyaallah pertemuan yang berikutnya masuk pada hadis yang berikutnya pada bab yang sama. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hifdzakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.